warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala usikum wa iya ya nafsi bintaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita lanjutkan ya, kita mulai membacakan bagian mukadimah dari jawaban Syekh Atiatullah Alibi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Jabhah Islamiyah, Islamiyah Alamiyah, Front Media Islam Internasional ya. Faslun pada halaman 2. Kayaknya kemarin baru wawal nusfabilail musta'an. Faslun, pembahasan. Satu pasal, satu subbab. I'lamu ikhwani, ikhwani, barakallahu fikum ya ahlal khair. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, semoga Allah memberkati kalian, wahai para ahlul khair. Ya man tabhasuna alal haqi, wahai orang-orang yang mencari kebenaran. Wa tatlubuna al-fadla, mencari, memburu keutamaan. Wa tarjuna rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah. Wa tatkaguna mardatihi azza wa jalla, dan kalian mencari ridhonya, ridha Allah azza wa jalla. Mardatahu azza wa jalla ya. Anna hadha su'ala wa in warada min jihadikum wurudal mustafhim al mustashkil al-talibi lidaf'il iskali wa tahfili salji wal yaqin sirraddi ala zaizizairin wa futunil maftunin. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, sekalipun pertanyaan ini datang dari kalian dalam bentuk mustafhim, orang yang mencari pemahaman, al-mustashkil, orang yang kebingungan ya, mencari jawaban atas perkara yang rumit, al-talibi lidafil iskal, mencari apa, penolak, bantahan atas kebingungan, wa tahsili salji wal yaqin, dan mencari, menginginkan, ingin meraih ketenangan, kesejukan dan keyakinan, sirraddi ala zaifiz zairin wa futunil maftunin, dalam membantah penyimpangan orang yang menyimpang dan kesesatan orang yang tersesat. Fitnah itu dalam bahasa Arab banyak artinya, salah satunya mahsur, orang yang terkena ujian, terkena bala, terkena kesesatan. Ini pertanyaan yang mengajukan Jabhah Islamiyah, Islamiyah Alamiyah, ingin mencari kejelasan, ingin mencari jawaban. Illa annahu fi aslihi su'alun sadirun an ulaikal maftunin al-khawariji abbalin al-malikin min dinil islam. Hanya saja pangkal pertanyaan tersebut, sumber asalnya dari orang-orang, mereka orang-orang yang tersesat, yaitu kelompok khawarij yang tersesat, yang melesat keluar dari agama Islam. Sama yang merukusahmu minarramiyati, sebagaimana anak panah melesat keluar dari jasad hewan buruan. Siapa mereka itu? Adba'il maftunil mukhlis, yaitu para pengikut orang yang tersesat, al-mukhlis. Nanti ada penjelasan namanya, dia itu Abu Maryam Al-Mukhlis. Kafallahu al-muslimina syarrahu wa syarra kulli dzi syarrin. Semoga Allah melindungi kaum muslimin dari kejahatan mereka, dari kejahatan Abu Maryam al-Mukhlis, dan kejahatan setiap orang yang memiliki kejahatan. Fasu'alu su'aluhu. Jadi pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan mereka, Abu Maryam al-Mukhlis dan para pengikutnya. Wa huwa minhum laisa su'alan bal huwa hujjatan kama yasmud. Dan bagi Abu Maryam al-Mukhlis dan para pengikutnya, pertanyaan ini sebenarnya bukan sebuah pertanyaan, tapi sebuah hujah, sebuah dalil, sebuah argumen menurut klaim mereka. Yasukunaha mu'aridina bihal haqqa al-mubina wa siratul mustaqim wal ilma wal huda al-mutaqarrara inda ulama al-muslimin ajmain. Mereka mengajukan pertanyaan tadi, apa yang mereka sebut hujah tadi, untuk mu'aridin, untuk menentang, untuk membantah kebenaran yang telah nyata, jalan yang lurus, ilmu dan petunjuk yang sudah baku di kalangan seluruh ulama kaum muslimin. Wa huwa mabniyun ala usulihimul fasidati dhalatil lati asallaha lahum hadzal mukhlisud dhalu. Pertanyaan mereka ini, atau menurut klaim mereka disebut hujah tadi, pertanyaan tersebut dibangun di atas pokok-pokok, pangkal-pangkal ya, dasar-dasar pemikiran mereka yang rusak dan sesat, yang disusun oleh pemimpin mereka Abu Maryam al-Mukhlis Abdal yang sesat. Wa muntalaqun min asasi fikrihil munharifi wa nahjihil mi'waji. Dan berangkat dari asas pemikirannya al-Mukhlis tadi yang menyimpang, dan mandhat dia yang bengkok. Ada la budda an ta'rifuhu. Ini pertama, hal pertama yang mesti kalian ketahui. Jadi dilihat dulu sumbernya dari mana ini, ada sebuah pertanyaan. Dari mana sebuah iskal ya, sebuah pemikiran yang membingungkan ini muncul. Ternyata sumber awalnya dari orang yang namanya Abu Maryam al-Mukhlis. Fa'lamu anna hadhihi an-nabitata al-mukhlifiyata al-khabithata allati nabatat fi hadhil ayami laysat hiya bi awwali nabdatin min jinsiha. Ketahuilah oleh kalian bahasanya bibit, bibit al-mukhlif yang buruk ini, yang tumbuh pada hari-hari ini, sebenarnya bukan bibit yang pertama. Bukan bibit yang pertama. Jadi kalau sekarang muncul pada abad 21 Hijriah ini, abad 15 Hijriah, 21 Masehi ya, 15 Hijriah ini muncul pemikiran seperti ini, ini bukan bibit yang pertama. Sebelumnya sudah ada bibit-bibit sejenis. Fa innaha min ba'dai qaumin ma'rufina fi tarikhil Islam wal muslimin. Karena Abu Maryam al-Mukhlis dan para pengikutnya ini merupakan keturunan dari sebuah kaum yang sudah sangat terkenal dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Fahumul Khawarijul Marikun, yaitu kelompok Khawarij al-Marikun. Al-Marikun orang-orang yang keluar ya, sekalipun hadis menyebut mereka yamruku naminat din, mereka melesat keluar dari agama, sama yamruku jahmu minaramiyah, sebagaimana anak panah melesat keluar dari tubuh hewan buruan. Sekalipun disebut marikun, orang-orang yang keluar, bukan berarti mereka ini dikafirkan, bukan, ini sebuah istilah saja, sebuah istilah saja. Alladzina akhbarana anhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang perihal mereka telah diberitahukan oleh Nabi SAW kepada kita. Wa amara biqitalihim wa qatlihim, dan beliau memerintahkan umat Islam untuk memerangi mereka dan membunuh mereka. Wa raghaba fi dzalika, beliau menganjurkan hal itu. Wa hadzara minhum tahdhiran syadidan, dan beliau memperingatkan umat Islam agar dengan keras, dengan tegas untuk mewaspadai mereka. Wa akhbaro annahum kilabun nar, dan beliau memberitahukan kepada kaum muslimin bahasanya Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Wa ikhtalafal ulama'u fil hukmi 'alaihim bil kufri, dan para ulama berbeda pendapat tentang vonis kafir tidaknya mereka. Mayoritas ulama termasuk Imam Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang hidup pada masa beliau tidak mengkafirkan Khawarij. Ada juga beberapa ulama yang mengkafirkan Khawarij, diantaranya Imam At-Tabari, beliau mengkafirkan Khawarij. Ada juga seperti Imam Bukhari itu menyamakan Khawarij dengan mulhid, dengan ateis. Ada dalam Sahih Bukhari pada Fathul Bari juz 12 pada pembahasan Istitabatul Murtadin ila akhiri ma ta'lamuna min sya'nihim wa mimma warada fihi min al ahaditsin nabawiyatil karimati, dan penjelasan-penjelasan lainnya tentang kaum Khawarij yang juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabawi, bahkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan pada peristiwa terbunuhnya sahabat Ali tahun 36 Hijriah, itu beliau sebutkan hadis tentang Khawarij itu termasuk hadis yang mutawatir, diriwayatkan oleh puluhan sahabat dan ratusan tabi'in. Wa haula'il marikun al-mukhlifu wa adba'uhu la syakka annahum khawarij. Orang-orang marikun, yaitu Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya, itu tidak diragukan lagi mereka adalah Khawarij. Wa la yartabu fi hadza 'alimun aw talibu ilmin abada. Dan seorang ulama atau seorang penuntut ilmu selamanya tidak akan ragu akan hal itu. Jadi kalau kita baca lebih jauh ya, bagaimana sikap-sikapnya Abu Maryam al-Mukhlif ini, maka kita memang akan mendapati apa yang beliau sebutkan ini sesuai dengan sifat-sifat Khawarij. Fa'innahum kaffaru jami'al muslimin min ahlil ardil yauma, karena Abu Maryam al-Mukhlif ini dan para pengikutnya mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang hidup di muka bumi pada hari ini. Wa alaihi, atas dasar pengkafiran terhadap seluruh umat Islam itulah di luar kelompok mereka, istahallu dima'ahum wa amwalahum wa aradahum, mereka menganggap halal nyawanya umat Islam, harganya umat Islam dan kehormatan umat Islam. Bal wa ya'taqidu ba'dhum, bahkan sebagian mereka, sebagian pengikutnya Abu Maryam al-Mukhlif ini meyakini annal qurunal madiyata min uhudil muslimina wa tabaqatihim kullihi, bahwasanya abad-abad yang lampau dari periode-periode kaum muslimin dan kelompok-kelompok tingkatan-tingkatan kaum muslimin itu, kullihim, mereka semua kuffarun, mereka itu kafir, ila ma yuqaribu salasata awil arba'ata qurunal ula al-mufaddalata, sampai mendekati tiga atau abad yang pertama dari abad-abad pertama umat Islam yang mulia. Ya, Abu Maryam Al-Mukhlif ini menganggap orang zaman sekarang di luar kelompok dia dan abad-abad sebelumnya sampai abad kelima Hijriah atau empat Hijriah 300 sekian ke atas atau 400 sekian ke atas sampai 1400-an sekian puluh Hijriah ini bagi mereka dianggap kafir. Kenapa ya? Karena menurut mereka tidak berada di atas Islam yang benar, tidak berada di atas tauhid yang benar versi mereka. Ma ada istisna istisna atin qalilatan qalilatin, selain pengecualian yang jumlahnya sangat sedikit. Bil idhafati ila ghairi dhalika min aftarihim wa tiqadatihimul khabithati, dan beberapa pemikiran serta keyakinan mereka lainnya yang sangat buruk, sangat busuk, sangat jelek dipandangnya ya. Nah, Islam selama abad-abad terakhir ini berada dalam kesesatan, bukan hanya kesesatan tapi juga kesyirikan dan kekufuran. Walaisahum bi awwalin nabitatin fi hadzal asri, mereka bukanlah tunas yang pertama tumbuh pada zaman sekarang ini, sebelumnya juga sudah ada. Walayakunul akhirata aidan, dan juga mereka juga bukan menjadi tunas yang terakhir, bukan yang pertama karena sebelumnya sudah ada, dan juga bukan terakhir karena setelah mereka pun kalau mereka tidak ada nanti akan ada orang-orang juga seperti itu. Li'annahu qad ja'a fi ba'dil ahaditsin nabawiyyati annahum la tazalu tambutu lahum nabitatun ila akhir zaman. Ila akhir zaman. Karena dalam sebagian hadis disebutkan waris itu akan senantiasa tumbuh tunas-tunasnya sampai akhir zaman. Wa qad jarabnahum, dan sungguh kami telah berpengalaman bergaul dengan mereka. Wajar robbahumunnatu fir buldanin kasirotin, dan banyak umat Islam yang sudah berpengalaman bergaul dengan mereka di banyak negara. Di Misro, wa fi Libya, wal Jazair, wa fi Afghanistan, wa Pakistan, wa Bahia. Di Mesir, di Libya, di Aljazair, di Afghanistan, di Pakistan dan lain-lainnya. Di Mesir ya. Di Mesir kita ingat pada tahun 60-an, pada tahun 70-an, pada masa-masa Jamal Abdul Nasir menggulung Ikhwanul Muslimin, di mana yang masuk penjara puluhan ribu ya. Banyak tokoh-tokoh pentingnya, ulama-ulama pentingnya yang dihukum mati, dan itu tidak terjadi dalam sekali dua kali penangkapan, tapi penangkapan bergelombang yang terus menerus selama hampir 20 tahun tanpa henti. Ada Syekh Yusuf Salat, ada Abdul Qadir Audah, ada siapa lagi, semuanya dihukum gantung. Kemudian setelah itu datang periodenya Syekh Kutub dan lain-lainnya. Ketika sebagian mereka dalam tekanan keras begitu, sementara tidak hidup di tengah para ulama, akhirnya muncul bibit-bibit hulu, ekstrim dalam beragama. Dia lihat yang berjuang melawan Tauhud Jamal Abdul Nasir ini kita saja. Yang di penjara, yang disiksa, yang kerja rodi berpuluh-puluh tahun itu kita saja. Umat Islam ini tidak peduli dengan kita, tidak punya wala kepada kita. Dia justru mendiamkan atau bahkan menyoraki, memberi semangat kepada Tauhud Jamal Abdul Nasir. Berarti mereka ini semua kafir. Bola jamaah hijrah wa takfir pimpinan Sufi Mustafa tahun 70-an yang menurut banyak aktivis sebenarnya banyak di situ disusupi secara sengaja. Intel-intel Mesir itu disusupkan ke dalam penjara-penjara itu untuk mengkompori mereka. Ketika keluar, maka yang ditarget pertama oleh mereka dalam operasi-operasi mereka para ulama Al-Azhar ya. Di sini mungkin ulama Al-Azhar itu ulama-ulama alumni IAIN, UIN, yang begitu-begitu. Apalagi dia memegang beberapa jabatan di Departemen Agama ya. Akhirnya sampai Menteri Agamanya Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi, Doktor Tafsir ya, tulisan Al-Azhar itu terbunuh oleh aksi mereka. Tapi anehnya tidak satu pun pejabat militernya Jamal Abdul Nasir itu yang terusik oleh operasi mereka. Bahkan Jamal Abdul Nasir pun tidak mereka apa-apain. Kemudian setelah generasi mereka karena tekanan makin berat, banyaklah pengikut-pengikutnya, penerus-penerusnya itu yang mulai menuliskan tulisan-tulisan yang menjadi dasar pemikiran khawarij mereka. Kemudian itu ditiru oleh tempat-tempat lainnya. Disebutkan di sini di Libya. Ada masa ganas-ganasnya Muammar Gaddafi tahun 70, 80, 90, awal 90-an ya. Dimana Gaddafi ini mulai lama abad 20 mengaku dirinya Rasul Sahara, Rasul untuk umat manusia yang hidup di Afrika, di padang pasir. Dia menolak hadis, kemudian juga menerima Al-Quran saja. Al-Quran pun dia acak-acak, dia hapus semua kalimat kul dalam Al-Quran. Maka kalau dia baca surat Al-Ikhlas, Allahu Ahad, semua lafal kul dalam Al-Quran dihapuskan. Dan banyak kekukuran dia lainnya ya. Dia ini seorang sosialis, pengagum komunis ya, pengagum siapa ini? Mao Zedong. Bahkan ketika Mao Zedong, pimpinan Partai Komunis China itu, membuat kuku merah, maka Gaddafi kutipkan hukum bikin buku hijau panduan politik, ekonomi dan sosial untuk ngatur Libya. Dan dalam suasana tekanan yang sedemikian dahsyat itu, maka pada sebagian aktivis muncullah respon yang tidak kalah ekstrimnya. Timbullah kelompok-kelompok khawarij yang lagi-lagi nyasar umat Islam. Umat Islam dianggap tidak membela kita, kita berjuang dibiarkan sendirian, mereka walanya pada Tauhud, tidak berwala kepada kita. Ya, akhirnya dianggap sebagai non-muslim, mereka juga yang lagi-lagi dijadikan target operasi. Wal Jazair di Aljazair, kita menceritakan istilah ya pada pertemuan sebelumnya di Aljazair ini salah satu sebab hancurnya jamaah Islamiyah Muqatilah ya. Gerakan jihad terkuat melawan rezim Aljazair ini adalah karena para pimpinannya pada generasi yang kesekian telah dirasuki pemahaman-pemahaman khawarij. Sampai-sampai semua ulama tokoh mujahidin, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak sepaham dengan mereka disingkirkan, dibunuh dan lain-lain, sehingga terjadi banyak salah operasi jihad, membunuh banyak ribuan anak-anak, ribuan kaum wanita, orang-orang tua yang tidak berdosa. Yang ditengarai itu memang banyak susupan intel dari Beijing yang berkuasa. Wafi Afghanistan, Pakistan juga di Afghanistan dan Pakistan. Kalau kita baca ya, suratnya Yahya Adam Godan, salah seorang anggota Majelis Syuranya Al-Qaeda pusat pada risalah yang keempat ya bang, risalah itu. Di situ dikisahkan bagaimana bibit-bibit Khawarij itu mulai menjalari banyak gerakan jihad di Pakistan. Bahkan tarik Taliban, kelompok Taliban Pakistan itu juga banyak dikritik karena pemikiran-pemikiran Khawarij itu sudah mulai merasuk ke mereka. Sering operasi-operasi jihadnya menyasar umat Islam sendiri, sehingga sampai-sampai dulu pernah menyarankan kepada Al-Qaeda pusat itu untuk menyatakan pernyataan berupa diri dari operasi-operasi seperti itu ya, pengeboman di pasar, di masjid, tempat-tempat umum, hanya karena pengen bunuh 1-2 menteri kemudian meledakkan masjid, puluhan orang sholat bergugur ya. Bukannya membangkitkan semangat umat Islam untuk mendukung mujahidin, justru membuat umat Islam memusuhi mujahidin. Banyak boleh sebutkan mungkin lebih dari 10 kasus pengeboman yang salah alamat apa, operasi-operasi yang salah seperti itu. Kemudian sampai keluar videonya The Afiatullah itu ya, Sa'zimu Kurung Mati di Ma'il Muslimin, ada audionya itu, nama audionya. Kemudian juga keluar tulisannya The Abdullah bin Khalid Al-Adam itu ya, apa Zahwatul Riddah Wastabilu Liman Iha. Nah ini Wabairiha dan di banyak tempat lainnya. Wa sunnatullah ta'ala fihim ma'lumatun masturatun ma'rufatun li ahli ilmi wal akhli wal ibrati. Dan sunnatullah pada diri orang-orang Khawarij tadi memang sudah sangat jelas, sudah tertulis, sudah sangat dikenal oleh para ulama, orang-orang yang berakal sehat dan orang-orang yang berpengalaman. Apa ciri khasnya? Yukafirunal ulama'a wa talabatal ilmi wal mujahidin wan nasa ajma'in. Mereka mengkafirkan para ulama, para penuntut ilmu, para mujahidin dan masyarakat semuanya. Sampai-sampai antum masya Allah ya, ada itu orang sampai menyatakan Taliban itu kafir ya. Kenapa? Karena dia mengucapkan selamat dan Muhammad Mursi terpilih jadi presiden Mesir. Ada yang kafir gitu. Dan itu bukan di mana-mana, itu di Indonesia. Kalau pada sebagian situ, sebagian apa ya, mengikuti perkembangan Facebook dan lain-lain, sampai begitu ya, mudah sekali. Mengkabirkan para ulama, para penuntut ilmu, mujahidin, dan seluruh manusia di luar kelompok mereka. Summa yukafiru ba'dhum ba'dhon. Kemudian dalam perkembangannya, sebagian mereka akhirnya juga mengkafirkan sebagian lainnya. Nah, orang mesti tidak selamanya otak itu, pikiran orang bisa pendapat dalam semua perkara. Orang yang hidup bareng, yang masuk Islamnya tidak jauh selangnya aja, hidup bareng digembleng Rasulullah selang bareng itu ya, bisa sering terjadi beda pendapat ya. Umar sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berapa kali beda pendapatnya. Apalagi orang kalau punya prinsip-prinsip yang sangat streng, ekstrim begini ya, dikit-dikit beda nanti main pistol namanya pelurunya takfir. Wa ya'ulu bihimul amru ila ahwalin mustabihatin jiddan. Kemudian perkara mereka berakhir, keadaan mereka berakhir pada kondisi-kondisi yang sangat buruk. Hatta innahum qad yasahiluna al-kathira minal muharramatil qadiyatit tahrima tahrimi. Sampai-sampai sebagian mereka menghalalkan sebagian perkara yang keharamannya itu sudah qat'i, sudah pasti, sudah terjadi. Ini berkaca pada pengalaman beliau ya. Beliau pernah hidup di Libya, pernah hidup di Aljazair, pernah hidup di Pakistan, pernah hidup di Afghanistan, pernah hidup di Sudan. Pernah mengalami, pernah bertemu dengan berbagai kelompok Islam ya, baik jamaah, ulama, mujahidin dari seluruh penjuru dunia dan terjadi di Pakistan dan Afghanistan. Beliau cerita sampai-sampai orang begitu itu ada tahapan tertentu mereka itu menghalalkan banyak perkara yang haramnya itu qati. Kal khamri wal muqaddarati wa zina asari, seperti menghalalkan minuman keras, narkoba, zina yang sorry, tegas, terang-terangan. Umar mungkin gak tahu, saya belum pernah lihat. Kayak apa, lu bisa bayangkan orang sampai mengharamkan Umar gitu ya. Wal muqaddarat dan narkoba, mungkin yang status paling sering itu seperti di Pakistan, di Afghanistan itu ganja. Ini ganja. Bisa jadi buah. Mungkin nganggap ganja halal, akhirnya nanam ganja, jualan ganja. Mungkin juga dengan alasan untuk jihad, tidak apa-apa. Innalillah. Wazina asharih. Dan zina yang terang-terangan. Zina terang-terangan itu bukan berzina di depan orang banyak, bukan. Tapi zina terang-terangan itu zina yang tidak ada unsur syubhat sama sekali. Zina yang ada unsur syubhat itu apa? Contohnya nikah dengan seorang perempuan, ada wali tapi saksinya cuma satu. Itu zina ghairu sharih. Itu zina yang tidak terang-terangan. Kalau sudah terlanjur terjadi harus dipisah, perempuan berhak terima mahar. Atau nikah ada saksi dua tanpa wali dari pihak perempuan, itu juga zina, tapi zina walaupun soleh karena ada unsur syubhat. Ada sebagian mazhab itu, mazhabnya Imam Abu Hanifah itu, aku baca dulu gitu. Imam Abu Hanifah itu menyatakan wali itu bukan syarat dalam pernikahan. Dia bawakan ayat Al-Quran, ayatnya ini, hadisnya ini. Dan antum kalau pernah bergaul di masyarakat, antum akan merasakan di antara yang memegang pendapat itu, kesis ya, sebagai sebuah lembaga, pendapatnya itu. Kesis itu pendapatnya nikah itu enggak wajib pakai wali. Wali itu ya pelengkap saja. Kalau tidak pakai wali atau ada dua saksi, sah nikah itu. Sekalipun pada secara teori pendapat mereka begitu, sekalipun pada prakteknya itu memang tetap di mana-mana orang pergi juga menikahkan anak itu mesti ada walinya. Nah ini zina yang sore itu berarti dia berzina dengan perempuan, ya tidak ada unsur-unsur tadi, ya tidak ada saksi mesti cuma satu, ya, atau tidak ada wali dan lain-lain tadi. Kok bisa begitu ya? Mungkin saja ya. Tidak tahu gimana nanti mungkin ada urian. Wafiri dalika dan yang lain-lain. Fakat ro'ainahum fi bakitan istahalul hasisyata wal mawadal muqaddarata. Kami telah melihat sendiri mereka di Pakistan menganggap halal hasis, ganja. Wal mawadal muqaddarata dan narkotika, bahan-bahan yang memabukkan. Wa tadarraju bi'tiqadi hilil mutajarati fiha awalan. Kemudian secara bertahap ya, pertama kali mereka menganggap jualan ganja halal, apalagi untuk jihad memerangi Amerika, jihad memerangi Tauhud. Awalnya tahapnya begitu, menganggap tidak apa-apa jualan narkoba untuk jihad atau apa. Summa ta'atiha, setelah itu sedikit demi sedikit meyakini halalnya mengkonsumsi ganja. Wa za'mi bi annaha laisat haraman, dan mengklaim ganja itu tidak halal, tidak haram. Ini kan tumbuhan. Ini kan nikmat Allah ya, semua yang ada di muka bumi yang baik-baik itu dihalalkan. Dihalalkan. Kalau campur kopi kan enggak apa-apa. Kalau dia buat bumbu masak kan enggak apa-apa. Kalau nah di sini aja lulusan Guantar ada yang begitu. Ganja itu halal ya. Dulu di blog ini mau ha, tak tahu dah, tidak dah. Izan gontor begitu. Awil qawli bi annana al-ana fi zamanin yushbihu zaman al-maki. Atau, nah ini perlu dilihat. Kok bisa mereka punya pendapat begitu? Atau mereka mengatakan bahasanya kita zaman sekarang ini berada di sebuah zaman yang mirip fase Mekah. Wa huwa zamanud da'wati ila tauhid faqat. Sementara di Mekah itu adalah zaman dakwah kepada tauhid saja. Wa la tasri'a ba'du yuharrimu hadhil asya'a. Sementara belum turun tasri' ya, perundang-undangan syariat yang mengharamkan hal-hal ini. Nikah dengan perempuan dengan muslim tidak apa-apa, belum turun ayatnya zaman Mekah. Yang penting tauhid dulu, yang penting tauhid dulu. Wa ila ma syabaha dzalika min at-ta'wilatis saqifatil ghairal mu'tabarati inda jami'i ahli ilmi. Dan takwilan-takwilan lainnya yang sangat picik, yang sangat ringan, yang sangat remeh, yang tidak diakui oleh semua ulama Islam. Wa binafi hadhihi syubuhati istahalul katsira minal harami. Dan dengan subhat-subhat seperti inilah mereka menghalalkan banyak perkara yang haram. Wa yumarisu ba'dhum az-zina as-sariha as-sariha fi uruba wa ghairiha wa sa'iru bilad. Sebagian mereka kemudian melakukan praktek zina secara terang-terangan tadi di Eropa atau di non-Eropa dan di negara-negara lainnya. Mau jihad ikut bantu mujahidin di Patani, mampir dulu ke Bangkok. Nah, Pattaya di apa? Masya Allah. Mau nyebrang jihad ke Aljazair atau Mali. Nah, lewatlah Prancis, turun dikit ke Spanyol, aduh. Kemudian ke Italia, turun lagi. Begitulah. Tahta iddiatin batilatin maksu'in bibutlaniha. Dengan klaim-klaim alasan, alasan yang batil, yang telah pasti kebatilannya. Kal qawli bi annal majniya bihinna bihukmi sabaya. Contohnya mereka mengatakan wanita yang dizina itu hukumnya seperti budak perempuan. Ya, hukum asalnya non muslim itu halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya. Perempuannya boleh dijadikan budak, ya, akhirnya dianggap budak semua. Wayak turu khilafuhum wa khilafuhum wa tanaqubuhum. Kemudian di antara sesama mereka sendiri terjadi banyak perbedaan, perselisihan dan pertentangan. Wa yasilu ila haddin fahishin jiddan fastabshi'uhul fitaru. Sampai pada sebuah batasan, sebuah kondisi yang sangat buruk sekali. Yang fitrah, yang sehat akan menganggap jijik hal seperti itu. Wa yatanafarun wa yatadabarun wa yataqabaun. Mereka saling menjauhi, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan di antara sesama mereka sendiri. Wayan syatirun, dan mereka menjadi dua golongan, menjadi berpecah-pecah. Fal wasur'anu ma yataqataluna in kana biyadihim silahun wa kanu fi ardi silahin. Bahkan mereka sangat cepat sekali saling berperang di antara mereka sendiri jika mereka punya senjata dan berada di daerah yang memang daerah konflik. Aljazair itu ya, di mana kisah yang ditulis, didokumentasikan oleh Syekh Abu Mus'ab Asyuri itu sangat mengenaskan, sehingga mungkin ya dari kasus-kasus seperti itu orang akan sangat trauma dengan jihad dan kelompok jihad. Maka kita lihat kalau kita ikuti ya Al-Qaeda di Bilaadil Maghrib yang hari ini berjuang di wilayah itu, Aljazair, Tunisia, Maroko, Mauritania, itu sangat memperhatikan sekali masalah pembinaan akhlak. Ketika jamaah Ansaruddin di Mali Utara itu berhasil merebut kota Timbuktu, kemudian dia merangkul gerakan Front Nasional Pembebasan Tawareg, sebuah gerakan pemberontakan aliran nasionalis, tapi bisa diikat, dibuat kerjasama, kemudian menegakkan Imaro Islam di Mali Utara itu. Syekh Mus'ab Abdul Wadud, Amir Al-Qaeda Bilaadil Maghrib itu menyampaikan sebuah pesan lewat audio. Di antara pesan pertamanya itu yang saya ingat sebelumnya disebutkan, iyakum wal gurur, iyakum wal gurur, iyakum wal gurur. Waspadalah, jauhilah oleh kalian al-gurur, tertipu dengan diri sendiri, tertipu dengan amal kalian. Kita sudah berjihad, kita sudah menegakkan syariat Islam, kita sudah ini, sudah ini. Jangan bangga dulu, jangan tertipu. Perjuangan masih panjang. Sesungguhnya Islam ini hanya akan mampu ditegakkan oleh orang-orang yang sudah mencapai taraf yang menurut Allah layak untuk mendapat kemenangan. Orang-orang yang akhlaknya baik, tauhidnya baik, ibadahnya baik, medianya baik, militernya baik, segala sisinya, menurut Allah memang sudah saatnya untuk mendapatkan kemenangan. Wa yanqatimuna firaqan yazidu ba'dhum 'ala ba'dhin fil ghuluwi wal 'utwi. Kemudian mereka terpecah dalam banyak kelompok, yang satu kelompok dengan kelompok lainnya itu mengungguli, unggul satu sama lain, saling mencari keunggulan, tapi keunggulan dalam apa? Dalam al-ghulu wal 'utwi. Dalam sikap keras, berlebih-lebihan dan ngotot, nyir. Da'ka an fasadil akhlaqi wa fukdanil muru'ati wa mautid dhamairi. Belum lagi kalau engkau bicara tentang fasadil akhlaq, rusaknya akhlak, wa fukdanil muru'ati, hilangnya kehormatan, harga diri, wa mautid dhamairi, wa mautid dhamairi, dan matinya perasaan. Artinya perasaan. Kalau bicara masalah domair, perasaan, kita ingat bagaimana saya utama mengingatkan dalam risalah yang dipublikasikan dari risalah yang ditemukan di rumah beliau di Abu Tabat Rasulullah Syahid itu, bagaimana beliau mengingatkan mujahidin, para umarok mujahidin di seluruh daerah, terutama lagi para mas'ul bidang media ini, untuk sangat memperhatikan yang pertama masalah kesesuaian dengan syariat, kemudian yang kedua dengan ra'yul 'am, dengan opini publik, dengan perasaan publik masyarakat. Bagaimana ketika ada sebuah peristiwa itu, mujahidin juga memperhatikan perasaan masyarakat, perasaan masyarakat. Sebab tidak mengindahkan perasaan masyarakat itu akan berakibat fatal bagi kelangsungan jihad dan dukungan masyarakat kepada jihad. Yang dicontohkan bagaimana ketika umat Islam di Pakistan terkena wabah, bencana banjir, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka itu sudah rutin tiap tahun terkena badai ya, banjir, hujan deras, angin kencang, itu sudah rutin tiap tahun terkena terjadi. Ketika terjadi musibah seperti itu, saya utama mengecam keras. Kalau iwan-iwan mujahidin itu menyatakan ini bencana banjir, bencana angin topan ini terjadi karena maksiatnya rakyat Pakistan, maksiatnya rakyat. Sementara banyak itu ibu-ibu pegang anaknya, gendong anaknya, mengungsi dalam kondisi mengenaskan begitu. Ucapan-ucapan begitu, ucapan yang tidak pas, tidak mengindahkan perasaan masyarakat. Ya, taruhlah benar bencana itu terjadi karena kemaksiatan sebagian masyarakat atau bahkan mayoritas masyarakat. Tapi yang lebih penting dalam kondisi itu bukan mencela mereka. Yang diperlukan itu adalah memberi bantuan kepada mereka. Nah, kalau mujahidinnya umat Islamnya tidak bantu, nanti yang turun lagi-lagi lembaga-lembaga kristenisasi, ya, kemudian di Aceh, di mana-mana itu, di Aceh, di Yogyakarta itu kan sebagian besar lembaga yang bikin tenda, bikin bantuan itu berbasis gereja, ada misi kristenisasi. Bahkan sekarang pun menurut sebagian laporan itu mulai banyak loji Yahudi itu. Mulai banyak sinagog Yahudi di Aceh pasca tsunami itu ya. Kenapa? Karena mereka masuk ke situ lewat bantuan bagi pendanaan. Wa munaqabati abdati abdati mabadail mabadil akhlaqil karimati lati ijtama'a 'alaiha al-milal wa nihalu kulluha kafiruha wa muslimuha. Dan mereka menyelisihi prinsip-prinsip akhlak mulia yang paling sederhana sekalipun yang disepakati oleh semua agama di dunia, baik muslim maupun kafir mengakui itu akhlak mulia. Tapi kelompoknya Abu Maryam al-Mukhlis dan orang-orang pendahulu mereka maupun penerus mereka ini tidak mengindahkan itu. Kastihlalil kadhibi sarihi wal khiyanati wa jami'i anwa'il ghadi wal khadi'ati al muharramati. Seperti apa mereka menghalalkan berdusta secara terang-terangan, menghalalkan khianat, menghalalkan mengingkari perjanjian, berbuat khianat, wal qadi'atul muharramah, dan melakukan penipuan yang diharamkan. Wa dhahabir rahmati min qulubihim, hilangnya rasa kasih sayang dari hati mereka. Wa tahawwuliha ila anwa'in minal qaswati ghariban jiddan, hatinya berubah menjadi sikap keras yang sangat asing, aneh sekali. Wa anwa'in minal akhlaqis sabu'iyati yatrubu ala man lam ya'rif nama dijaminum ayat dukoma nakuluhu lahu anhu. Dan beberapa bentuk akhlak kebinatangan buas lainnya yang akan sulit bagi orang yang belum pernah melihat orang seperti mereka untuk mempercayai apa yang kami katakan di sini. Dia bisa bercerita begitu ya, karena pernah hidup lama sejak kecil sampai dewasa dibesarkan di Libya. Tahu kondisi dia begitu, merasakan jihad melawan Uni Soviet pada masa jihad yang pertama tahun 70-an sampai 90-an. Itu di Pakistan, di Afghanistan, bertemu dengan sekian banyak jamaah, sekian banyak mujahidin dari seluruh dunia dengan beragam matanya. Pernah juga berjihad di Aljazair pada tahun 1996 dan merasakan juga bagaimana akan dibunuh oleh jamaah Islamiyah Muqabilah karena menentang beberapa pemikiran mereka yang sangat ekstrim. Ada kisahnya di majalah Tolai Khorasan ya, nomor 21 kalau tidak salahnya di sini. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.